warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang senantiasa ditambahkan kebaikannya di dalam kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya. Di antara kenikmatan yang senantiasa patut kita syukuri ketika kita beribadah kepada Allah, yaitu adalah ketika kita diberikan kenikmatan ilmu, supaya kenikmatan ilmu menambah kebaikan akhirat kita dan menambah budi ibadah kita, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang paling senang apabila disembah dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi-Nya, yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya, dan diikuti oleh diri kita ketika kita mengikuti sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu memiliki hati yang lapang, dan hati yang lapang adalah hati yang selalu mempunyai tempat untuk menerima ilmu. Dan kita meminta kepada Allah supaya kita dihindarkan hati yang sempit. Hati yang sempit adalah hati yang sudah penuh dengan nafsu, sudah penuh dengan syahwat, sudah penuh dengan berbagai macam penyimpangan, sampai tidak ada lagi tempat untuk menerima ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita, karena tidak ada yang mampu melapangkan hati kita dan menyempitkan hati kita kecuali adalah Allah semata yang menggenggam hati setiap manusia. Dan semoga perjalanan kita di dalam kita mengkaji ilmu adalah perjalanan yang semakin menjadikan keridaan Allah dekat dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang semoga larang nanti, mari kita buka kajian kita di dalam kitabnya. Di dalam pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang satu persoalan yang cukup sensitif, yaitu adalah membicarakan tentang bagaimana pengaruh ziarah kubur di dalam kehidupan hati, dan juga kita telah membicarakan bagaimana nasib kehidupan Rasulullah, bagaimana nasib kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita telah sepakat pada pertemuan kita yang terakhir bahwasanya itu termasuk perkara khilafiyah, terlebih ketika kita mendapati para ahli ilmi berkomentar begitu banyak tentang masalah tersebut. Tidak perlu kita membesar-besarkan terhadap satu masalah yang disebut dengan khilafiyah. Walaupun kemarin kita telah menentukan pilihan kita dan melakukan pilihan kita, manakah riwayat yang patut menjadi rujukan ketika kita memahami tentang nasib kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, bukan berarti kita gampang untuk menyesalkan siapapun di mana pilihan mereka dan lakukan pilihan mereka tidak sesuai dengan apa yang kita pilih. Karena ternyata Imam Qurtubi termasuk di antara ulama yang menghasankan, yang mensahihkan riwayat bahwasanya orang tua Rasulullah termasuk di antara orang tua yang telah diampuni dan mendapatkan surga. Walaupun bukan itu yang menjadi pilihan dari apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kita yang terakhir, karena riwayat-riwayatnya sudah kita bedah, hadis-hadisnya sudah kita jelaskan secara gamblang, dan akhirnya kita mengambil satu kesimpulan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita yang terakhir. Sekarang mari kita buka di dalam bukunya. Muka-muka bukunya itu tuh penuh dengan coretan, jangan sampai kemudian malah kemudian bersih. Justru malah saya itu senang kalau saya sifatnya itu kalau dulu punya kitab, kitabnya itu banyak sekali tulisan-tulisannya. Saking banyaknya kadang-kadang kita mengulang kembali untuk membacanya, ini apa yang saya tulis. Jadi penulisnya yang rapi supaya kesalahan saya tidak terulang pada kehidupan ibu-ibu. Jadi nanti kalau anak-anak kita belajar kita patat kirah dari peninggalan kita, anak kita mampu paham, Masya Allah yang lengkap ya tulisannya ibu. Jangan sampai anak kita berkomentar, ini ibu tuh nulis apa ya. Maka kemudian dalam kesempatan hari ini kita buka pada halaman ke-38. maka kita membicarakan tentang doa ketika memasuki wilayah pekuburan dan hukum menangis di sisi kuburan. Tentunya kita memahami bahwasanya ziarah itu termasuk perkara ibadah, karena berkaitan tentang keluarga kita yang telah meninggal dulu daripada kita. Dan tentunya segala ibadah itu sangat menentukan dengan penentuan dalil-dalil yang menyertainya. Maka kemudian kita juga telah membahas bagaimana hukum ziarah kubur, karena sesungguhnya banyak di antara kita yang belum paham. Padahal kita sudah menyampaikan bahwasanya hukum ziarah kubur itu termasuk di antara perintah untuk menghidupkan hati kita, karena hati kita cepat merespon setiap kita melihat kematian. Makanya sampai-sampai ketika kita melihat orang yang sakaratul maut saja, hati kita ini kalau sehat akan merespon, dan pastinya kita akan merasakan sesaat hambar dengan dunia ketika kita baru saja melihat orang yang sakaratul maut. Sebagaimana pernah terjadi pada diri Hasan al-Basri ketika beliau pada satu kesempatan berkunjung kepada orang yang sakit. Ketika beliau berkunjung kepada orang yang sakit, qadarullah, sakitnya saat itu berujung kepada sakaratul maut. Hasan al-Basri melihat itu secara langsung. Pulang-pulang dia mendapati keluarganya sedang menyiapkan sajian makanan, dan beliau hilang selera makannya dan hilang selera minumnya ketika beliau baru saja melihat orang yang mengalami sakaratul maut. Artinya hati yang sehat adalah hati yang merespon setiap kematian. Hati yang sehat adalah hati yang merespon setiap peristiwa sakaratul maut yang dia lihat langsung. Makanya kalau kita terkadang sombong dengan apa yang kita dapatkan, buat sekali-kali datang ke ICU, perhatikan orang yang sakaratul maut, bagaimana sakit yang mereka rasakan ketika melewati itu. Moga-moga dengan itu mampu memadamkan api kesombongan di dalam hati kita ketika kita memiliki kesombongan atas apa yang kita dapatkan. Maka kita juga membahas bahwasanya bagaimana hukum wanita ketika mereka berziarah kubur. Syekh Utsaimin itu menjelaskan bahwasanya para wanita yang mereka melakukan ziarah kubur itu, ternyata para ulama juga berbeda-beda pendapatnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya dia disunahkan sebagaimana laki-laki, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram, dan ada yang mengatakan dosa. Tetapi di antara pendapat-pendapat itu, maka yang kita pilih bukan pendapat yang mengatakan wanita itu haram untuk datang ke kuburan, bukan pola dosa. Tetapi pendapat yang terkuat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita boleh untuk ziarah kubur berdasarkan dalil-dalil yang secara gamblang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara dalilnya yang tentunya kita ambil menjadi rujukan supaya nanti apabila kita melihat orang itu menyalah-nyalahkan kita ketika mendapati ibu berada di area kuburan, ibu mengerti bagaimana menyampaikan dalil supaya mendapatkan cahaya, menerangkan kepada orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Dalil yang pertama tentunya kita sudah sering membaca. Dalilnya itu sering baca, yaitu ketika Rasulullah berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Sesungguhnya saya itu melarang kalian datang dulunya, itu datang ke area kubur. Fazuruha, tetapi sekarang itu kalian datanglah ke area kuburan. Di situ Nabi membedakan antara laki-laki dan perempuan atau tidak? Tidak. Nabi cuma memberikan perintah yang sama. Fazuruha, dulu saya melarang kalian datang ke kuburan, tetapi sekarang perintah itu, larangan itu sekarang aku hapuskan. Fazuruha, maka kalian itu datanglah ke area kuburan. Di situ hadisnya secara umum itu tidak dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Kalau memang tidak ada pembedaan dan perbedaan antara laki-laki dengan wanita, berarti kita mendapati bahwasanya wanita pun mereka mendapatkan perintah dari Nabi untuk datang ke area kuburan. Karena fungsinya apa sih kita datang ke area kuburan? Untuk menghidupkan hati. Dan sesungguhnya yang perlu untuk hidup hatinya bukan hanya laki-laki, tetapi yang perlu hatinya hidup itu adalah laki-laki dengan perempuan. Itu sama kedudukannya. Makanya tidak bisa dipisah-pisah, ini untuk laki-laki tok. Ini bukan berlaku untuk perempuan. Siapapun yang mengatakan hadis yang tadi kita bacakan hanya berlaku untuk laki-laki, maka kami minta dalilnya dipisahkan dan dibedakan antara perintah untuk laki-laki dan perempuan. Padahal fungsinya ziarah kubur itu apa? Menghidupkan hati. Dan orang yang perlu hidup hatinya itu bukan hanya kalangan laki-laki, tetapi kalangan wanita pun perlu hatinya menjadi hidup. Yang kedua, Rasulullah SAW, dalil yang kedua itu apa? Dalil yang kedua yaitu adalah dalil yang disampaikan di dalam salah satu hadis sahih yang datang dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah la'ana zuwaratil kuburi." Sesungguhnya Rasulullah SAW itu kemudian menyampaikan di dalam salah satu hadis yang sahih, "Anna Rasulullah la'ana zuwaratil kubur." Sesungguhnya Rasulullah itu melaknat wanita-wanita yang sering-sering datang ke kuburan. Di situ disebut dengan kata zuwarat. Oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Di situ Rasulullah SAW mengatakan dalam bentuk apa? Zuwarat. Zuwarat. Zuwarat itu artinya adalah dia ziarah. Tapi dalam keadaan sering-sering. Makanya kemudian yang dilaknat nanti adalah apa? Yang sering-sering. Kenapa? Dikhawatirkan akan terbawa perasaannya yang asalnya sudah rido menjadi tidak rido, yang asalnya sudah lapang menjadi sempit. Yang dilaknat oleh Nabi yang zuwarat, yang sering-sering. Tapi kalau kemudian seorang wanita tidak sering-sering, ketika mereka sesekali untuk datang ke area kuburan, menghidupkan hatinya dan menghidupkan kalbunya supaya hidup dan taat serta giat ketika beribadah, maka sesungguhnya tidak termasuk di antara hadis ini, karena yang disampaikan oleh Nabi adalah zuwarat, dan zuwarat itu adalah yang sering-sering ziarah kubur. Zuwarat ya, tahu kan? Zuwarat, za, wawu, ra, dan ta. Maka kemudian itulah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan laknat dalam hadis itu ditujukan pada wanita yang sering berziarah. Jadi sesungguhnya itu menunjukkan bahwasanya ketika wanita terlalu sering ziarah itu juga tidak baik. Kenapa sih para wanita mereka dimakruhkan dan diharamkan untuk sering datang ke kuburan? Karena Allah tahu bahwasanya wanita terdominasi dengan perasaan. Siapa sih makhluk yang paling melo? Makhluk yang paling melo itu WANITA, bukan LAKI. Kalau LAKI itu bukan melo, ya biasanya melo-melo dikit. Tetapi yang kemudian paling melo itu adalah kalangan wanita. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Hajar saja berkata apa? Ittaqu bil qawarirat, maka jagalah gelas-gelas kaca, pemilik gelas-gelas kaca. Atau kemudian hati. Makanya sampai-sampai para ulama saja mengatakan wanita itu hatinya bagaikan gelas-gelas kaca. Masya Allah, sunat banget Jadi kemudian ternyata terdominasi dengan perasaan. Makanya dikhawatirkan yang asalnya ridho menjadi tidak ridho, yang asalnya lapang menjadi sempit ketika dia teringat kembali memori-memori yang dia kenang ketika dia datang ke kuburan. Makanya yang dilaknat oleh Nabi yang sering-sering. Jadi Nabi tidak menyarankan bagi kalangan wanita untuk sering-sering datang ke kuburan. Mungkin ada yang beralasan, Ustaz kan saya ingin mendoakan. Mendoakan itu tidak harus datang ke area kuburan, tetapi ketika kita berada di balik rumah kita, di balik pintu kita, menengadahkan tangan, meminta Allah supaya membukakan pintu langit dan Allah menerima kita, doa-doa kita supaya diampuni orang yang kita cintai, maka itu pun termasuk di antara doa yang sampai kepada si mayit. Jangan pernah punya pemikiran sempit. Di mana sempitnya kita adalah berpikir bahwasanya kalau berdoa kepada penghuni kubur itu harus di samping kuburan. Itu tidak. Dan bahkan sebagian kecil masyarakat, moga-moga sebagian kecil masyarakat yang mereka berasumsi bahwasanya mendoakan di area kuburan itu lebih mustajab daripada yang ada di balik rumahnya. Salah. Saya pastikan salah. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis itu yang menerangkan, dan tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwasanya di antara tempat yang mustajab untuk berdoa itu kuburan. Tidak ada. Ada enggak kemudian mengatakan Rasulullah itu bersabda area yang paling mustajab itu adalah kuburan? Tidak ada. Multazam, iya. Hari Jumat, iya. Ketika kita di tanah haram, iya. Tapi kalau di tanah kuburan, tidak ada. Makanya jangan sampai kemudian akhirnya kita melakukan hal-hal yang justru tidak disarankan dan tidak sejogianya dilakukan terlalu sering. Salah satunya yang tidak sejogianya dilakukan secara sering itu adalah ziarah ke area kuburan. Sesekali saja. Sesekali saja. Kemudian yang ketiga, hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya wanita untuk datang ke kuburan. Ibu masih tahu tentang satu riwayat ketika Rasulullah SAW mendapati ada seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu Nabi ketika melewati wanita tersebut, lalu Nabi berkata, "Ittaqillaha wasbiri." Nabi berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar." Tapi wanita itu kemudian justru berkomentar kepada Rasul karena dia tidak tahu bahwasanya yang dihadapi oleh dia itu adalah Nabi. Dia berkata, "Alah, kamu tuh gak ngerti bagaimana kedudukan orang yang mati ini di hatiku." Kemudian Rasulullah marah atau tidak marah? Tidak, Rasulullah senyum ya. Kalau kemudian Masya Allah, kalau Nabinya kalah tuh ya pasti marah itu. Duh, kamu gak ngerti ya, saya Rasul ini. Tapi karena betul-betul seorang Nabi dan seorang Rasul, Nabi cuma mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar. Nabi lalu pergi. Lalu orang itu meminta, "Kamu tahu gak siapa orang yang tadi mengatakan dan memberikan wasiat supaya kamu bertakwa dan kamu sabar? Itu adalah Rasulullah." Maka wanita ini menyesal, syak dia. Kemudian dia cepat mempercepat langkahnya untuk mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau engkau adalah seorang Nabi." Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Tidak apa-apa." Nabi mengatakan, "As-sabru inda sadmatil ula." Kesabaran itu diperlukan ketika pertama kali guncangan itu didapatkan. Di situ Nabi ketika mendapati wanita itu menangis di sisi kuburan, Nabi itu mengingatkan dia bertakwa atau Nabi itu melarang dia untuk berada di sisi kuburan? Nabi tidak melarang, tapi Nabi mengatakan, "Pak, bertakwalah kamu dan bersabar." Nabi memberikan wasiat supaya dia bersabar. Kalaulah wanita datang ke kuburan, itu termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat Nabi mulia yang kita cintai, pasti Nabi itu mengingatkannya apa? Nabi akan mengingatkan, "Hei, kok kamu di kuburan? Keluar kuburan, jangan di sini, ini bukan tempatmu." Tapi Nabi tidak mengatakan itu kepada wanita tersebut. Nabi mengingatkan wanita itu yang menangis. Nabi mengatakan, "Sudah, memang musibah kayak gitu ya, sabar, bertakwa dan sabar." Dan ternyata masalah itu menjadikan akhirnya kita paham, kalaulah ziarah kubur bagi wanita itu adalah haram, pastilah Nabi sudah melarang wanita itu dan mengeluarkan wanita itu dari area kuburan. Tapi Nabi justru tidak menyorot wanita itu berada di sisi kuburan, tetapi yang disorot oleh Nabi adalah dia ketika menangis meratapi tentang orang yang dia cintai ketika meninggal dunia. Jadi itu menunjukkan apa? Dalil yang ketiga, di situ tidak ada larangan secara mutlak bagi wanita untuk datang ke area kubur. Enak ya kalau semuanya dengan ilmu itu jawabnya. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah ketika Rasulullah SAW memberikan keringanan ketika para wanita berziarah ke dalam kubur, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Itu Abdullah bin Abi Mulaikah. Anna Aisyah akbalat dzata yaumin minal maqabir. Aisyah itu satu waktu pulang dari area pekuburan. Lalu faqultu laha, "Ya umul mu'minin, min aina akbalti?" Maka Abdullah bin Abi Mulaikah itu berkata, "Wahai umul mu'minin, wahai ibuku bagi orang yang beriman, dari mana kamu datang?" Maka beliau menjawab, "Saya datang dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar." Abdurrahman bin Abi Bakar ini putra dari Abu Bakar. beliau masuk Islam agak terlambat di antara keluarganya Abu Bakar. Bahkan pada perang Badar, Abdurrahman bin Abi Bakar ini masih musyrik. Ibu tahu gak gimana perang Badar itu menjadi perang kurban, menjadi perang pembeda antara yang hak dengan yang batil. Abdurrahman bin Abi Bakar itu ikut dalam perang Badar bersama pasukannya Abu Sofyan, bersama dengan pasukannya Abu Jahal. Maka kemudian ketika Abdurrahman bin Abi Bakar yang saat itu masih musyrik, dia sengaja sembunyi supaya tidak ketemu Abu Bakar, supaya tidak bertempur dengan Abu Bakar, bapaknya sendiri. Setelah akhirnya masuk Islam, Abdurrahman bin Abi Bakar itu sampai cerita, "Wahai bapakku, kamu ingat gak dalam perang Badar? Dulu saya itu melihat engkau dalam perang Badar, dan saya sengaja sembunyi supaya saya tidak duel dengan dirimu." Aku tahu jawaban Abu Bakar. Jawaban Abu Bakar itu tegas. Itulah namanya cinta, karena Allah itu lebih dari segalanya. Abu Bakar itu bukannya kemudian dia senang anaknya kemudian menghindari dia, tidak. Abu Bakar berkata tegas kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, "Lu, kalau aku ngerti kamu saat itu ada dan kelihatan mataku, aku kejar kamu dan aku penggal kepalamu." Padahal kita ngerti kan Abu Bakar orang yang lembut. Tapi itulah yang dinamakan dengan wala. Wala itu apa? Cinta semata-mata, loyalitas karena Allah. Makanya kita lihat pada perang Badar, pada perang Uhud, kita melihat banyak orang-orang sahabat itu mereka berperang dengan anggota keluarga mereka sendiri. Abdurrahman bin Abi Bakar, kita tidak jelasin dulu. Abdurrahman bin Abi Bakar itu meninggal terlebih dahulu daripada ibunda Aisyah. Maka saat itu ketika Abdullah bin Abi Mulaikah ketemu dengan Ummul Mukminin Aisyah, kemudian bertanya, "Dari mana kamu wahai Ummul Mukminin, ibunda Aisyah?" Maka kemudian ibunda Aisyah berkata, "Sesungguhnya aku baru saja datang dari perkuburan Abdurrahman bin Abi Bakar." Faqultu laha, "Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur?" Qalat, "Na'am, thumma amara bi ziyaratiha." Abdullah bin Abi Mulaikah ini berkata, "Lu, yang saya tahu Nabi itu melarang orang itu datang ke kuburan dari kalangan wanita. Kok kamu baru datang dari area kuburan?" Abdullah bin Abi Mulaikah tanya, "Alaysa naha Rasulullah an ziyaratil qubur?" Bukankah Rasulullah itu melarang wanita untuk datang ke kuburan? Dijawab sama Bunda Aisyah, "Na'am, betul. Summa amara bi ziyaratiha." Betul, Nabi pernah melarang kaum wanita kami untuk datang ke kuburan. Tetapi kemudian Rasulullah akhirnya menghapuskan larangan itu dan menggantinya dengan perintah supaya kita datang ke area kuburan. Kemudian hadis berikutnya untuk menunjukkan dalil bahwasanya ziarah kubur itu diperbolehkan bagi kalangan wanita. Hadis terakhir yang cukup menjadi pegangan bagi kita supaya kita paham bahwasanya datang ke area kubur itu boleh. Hadis yang keberapa ini? Yang kelima. Yaitu kemudian ketika Aisyah dalam sebuah hadis yang panjang berkata kepada Rasulullah SAW, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya di area pekuburan, apa yang saya sampaikan ya Rasulullah? Apa yang harus saya ucapkan?" Nabi menjawab, "Uli, katakanlah, assalamualaikum ala ahli diari minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wa minal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun." Maka Rasulullah menjawab, "Kalau kamu datang ke area kuburan, ucapkanlah assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kalangan orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, dan semoga kalian itu dirahmati oleh Allah walaupun kalian telah mendahului kami dan orang-orang yang akan datang menyusul kalian, dan semoga insyaallah kami dan insyaallah kami akan menyusul kalian." Di sini Nabi ketika ditanya sama ibunda Aisyah, "Apa yang saya ucapkan? Kaifa aqul ya Rasulullah? Apa yang saya ucapkan ketika di area kuburan?" Nabi tidak melarang kan, kalau misalkan ziarah kubur itu dilarang, Nabi mengatakan, "Kenapa kamu tanya kayak gitu Aisyah? Kamu tahu enggak itu enggak boleh." Kan gitu. Tapi justru Nabi memberikan jawaban bahwasanya kalau kamu datang ke area kuburan, ucapkanlah assalamualaikum ala diari minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustaqhirin, wa inna bikum insyaallah lahiqun. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ziarah kubur bagi kalangan wanita itu boleh. Dan fakta secara ilmiah, fakta secara riwayat tidak terbantahkan. Jadi mantap kita ibu, mantap. Kenapa? Karena dalilnya sudah terlalu banyak. Padahal satu dalil saja sudah cukup untuk memberikan legitimasi bagi kita untuk datang ke area kubur itu boleh. Tetapi saya katakan, jangan sering. Sering itu yang paling penting. Jangan terlalu sering, karena terlalu sering itu akan merusak bagaimana kehidupan hati. Karena wanita, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wanita itu terdominasi perasaan. Yang asalnya rindu akan hilang rindunya, yang asalnya lapang dikhawatirkan akan sempit hatinya, sehingga kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya dalam peristiwa itu akhirnya kita mengetahui bagaimana kita kemudian boleh untuk datang ke area kuburan. Sekarang sebagaimana di sini, ya, maka kita kemudian membicarakan dulu. Ya, nanti sebelum kita bicara kepada kita bicara dulu. Kalau kita bagi kalangan wanita diperbolehkan untuk datang ke area kuburan, maka hukumnya sama dengan laki-laki. Mari kita bahas dulu bagaimana adab dan bagaimana sunnah ketika datang ke area kuburan. Karena semuanya itu memiliki adab, semua itu memiliki akhlak. Sama pula dengan kita datang ke area kuburan memiliki akhlak dan memiliki adab, sama pula ketika kita datang ke tempat-tempat yang lain, ada adabnya dan ada akhlaknya. Yang pertama adalah yaitu meluruskan niat ketika datang ke kuburan. Bahwasanya ketika kita datang ke area kuburan, tidak ada niat yang ingin kita petik kecuali satu, mengingatkan kita kepada kematian. Itu yang penting, dan itulah niat satu-satunya datang ke kuburan. Tidak boleh punya niat yang lainnya. Karena ada orang yang ingin datang ke kuburan, mereka memiliki niat, niat yang kurang benar, yaitu adalah menjadikan penghuni kubur yang telah meninggal dunia itu mereka mintakan hajat dan doanya sampai mereka meninggalkan Allah. Maka itu termasuk perbuatan syirik yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh itu datang ke area kuburan tetapi punya niatan-niatan tersembunyi supaya hajatnya terpenuhi, supaya keinginannya terkabul ketika datang ke area kuburan. Itu kan salah, menyelisih. Padahal fungsinya datang ke area kubur itu apa? Yaitu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Jadi betul-betul datangnya kita ke area kuburan itu mengingatkan kita kepada kematian. Jangan sampai menjadikan kuburan menjadi tempat kesyirikan. Ibu harus paham ya, Imam Ibnu Katsir itu bercerita, kesyirikan itu apabila kita telusuri berpulang kepada dua kesyirikan, yaitu kesyirikan kepada makhluk-makhluk di langit, dan kesyirikan yang kedua, kesyirikan yang berpulang kepada orang-orang yang mati. Kesyirikan kepada makhluk-makhluk di langit itu kesyirikan yang menimpa pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kesyirikannya umatnya Nabi Ibrahim itu apa? Mereka itu mengangkat bintang-bintang, bulan-bulan dan matahari menjadi sesembahan yang mereka persekutukan dengan Allah. Makanya kan dialognya Rasul, dialognya Nabi Ibrahim kan, apakah kalian itu menyembah matahari, ternyata materinya hilang? Apakah kalian itu menyembah kepada bulan, bulannya hilang? Apakah kalian menyembah kepada bintang? Kenapa? Karena sesungguhnya kesyirikan itu, yang pertama, kesyirikan itu adalah kesyirikan yang berpulang kepada umatnya Nabi Ibrahim ketika umatnya Nabi Ibrahim melakukan kesyirikan dengan makhluk-makhluk di langit. Itu ada gak sangkut pautnya dengan ramalan bintang itu saat sekarang? Mungkin, tapi kita tidak bisa memastikan. Tapi kesyirikan itu semacam itu yang pertama. Makanya kan pantas kan kita lihat kan Yunani itu kultur kesyirikannya apa? Kultur kesyirikan Yunani itu adalah kepada bintang-bintang di langit kan? Dewa Zeus, dewa apa? Itu sebenarnya syirik. Syirik itu, apapun itu syirik. Kemudian kesyirikan yang kedua itu kesyirikan yang berpulang kepada kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu setelah meninggalnya Nabi Nuh dan orang-orang sholih yang menemani Nabi Nuh, kesyirikannya apa? Mereka mengangkat orang-orang yang sholih ketika telah meninggal dunia, mereka berkumpul di kuburannya, mereka mengenang kematiannya, sampai mereka agung-agungkan dan akhirnya mereka minta supaya penghuni kubur itu memintakan hajat mereka kepada Allah. Nah inilah syiriknya itu dari dua ini, syirik kepada bintang dan syirik kepada penghuni kubur. Bukan bintang, syirik kepada makhluk-makhluk di langit, dan kemudian syirik kepada kuburan, syirik kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Disinilah kita akhirnya memahami penting rasanya untuk menjaga diri, bahwasanya datangnya kita ke area kuburan itu semata-mata mengingatkan kematian. Dan ketika kita sepakat bahwasanya datang ke area kuburan untuk mengingatkan mati, maka semua kuburan itu hukumnya sama, cita rasanya kan sama. Tidak perlu bagi kita mengkhususkan kuburan-kuburan tertentu kalau memang sifatnya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kenapa? Oh, mengingatkan kematian itu saya semua kuburan itu sama. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh pergi. Mau kemana? Mau pergi ke Hong Kong. Kenapa? Karena saya ingin untuk datang kuburan di sana. Ngapain jauh-jauh? Mau kemana? Saya maunya ke Malaysia. Di sana ada kuburan fulan dan fulan. Kenapa? Untuk mengingatkan mati. Loh, kalau mengingatkan mati tidak usah jauh-jauh. Kuburan sekitar sini aja. Itu loh yang di pinggir jalan Pekayon, masuk, duduk, ingat mati di situ. Kenapa? Karena fungsinya hanyalah mengingat kematian. Jadi tidak ada yang membedakan antara kuburan satu dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Itu tidak ada yang membedakan. Memang ada yang membedakan kalau kuburan di sana, Ustaz saya di sana itu lebih khusyuk. Tidak ada itu. Kecuali ketika kita di depan Ka'bah lebih khusyuk daripada di Maghfirah, itu jelas. Kenapa ya kalau di Maghfirah itu saya ngantuk ya? Tapi kalau di Masjid Al-Haram, kalau di Masjid Al-Haram kenapa tidak ngantuk? Ya beda lah, satu Masjid Al-Haram yang satu Masjid Maghfirah. Kok pengurus aja beda? Beda banget kalau pengurusnya. Kalau pengurusnya di sini kan dua AC, kalau di sana kan Syekh. Jadi kemudian ya beda. Kalau kemudian masjid ya beda. Saya di masjid sana lebih khusyuk. Kenapa? Tenang. Orang ibadah menjadi khusyuk. Semua sunah-sunah Rasulullah itu dilaksanakan. Oh itu boleh. Tapi kalau kuburan itu sampai mengatakan kuburan sana lebih khusyuk, itu saya bingung loh, khusyuk di mana? Kalau fungsinya untuk mengingatkan mati. Ya, fungsinya itu mengingatkan mati. Jadi kemudian semua kuburan itu cita rasanya sama. Kecuali memang ada sebab-sebab tertentu. Kalau di kuburan sana enak, Ustaz. Kenapa? Tidak banyak nyamuknya. Itu boleh. Kalau di sini tuh kalau saya mengingat mati itu malah digigiti nyamuk terus. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Tapi intinya yang namanya datang ke kuburan itu yang mengingatkan mati dan semua cita rasanya sama. Maka itulah yang kemudian kita lakukan. Jadi sesungguhnya datangnya ke area kuburan untuk mengingatkan kita kepada kematian. Tapi ibu ya, Masya Allah, yang hari ini kita hidup pada satu waktu ketika orang itu sudah tidak punya lagi ketakutan kepada kubur. Saking kerasnya hati kita mungkin, Masya Allah ya. Jadi karena paparan fitnah, dosa, maksiat yang menimpa kepada hati dan kalbu orang hari ini, sampai-sampai orang itu hari ini ketika mereka datang ke kuburan itu sudah tidak lagi mengingat mati. Banyak area pekuburan yang akhirnya menjadi tempat untuk kita berwisata justru mengingatkan kepada kehidupan. Contoh ya ibu ya, ada salah satu tempat kuburan itu di daerah sana, di daerah timurnya Jakarta. Justru ketika kita datang ke sana itu malah tidak ingat mati. Yang kita ingat itu apa? Pemandangannya bagus ya, Masya Allah, sejuk banget. Wah ini kalau bawa makanan enak ini sambil bawa tikar. Justru malah kita ini khawatir kalau kuburan itu sudah tidak mengingatkan mati, itu fungsinya pasti ada yang salah itu. Ya? Saya tidak mengharamkan ketika kita kemudian ingin dikubur di situ karena ingin efisiensi supaya tidak bayar. Tapi selama kuburan itu betul-betul syar'i ya, dipisahkan antara yang muslim dan bukan muslim. Tapi saya itu terkadang memikirkan loh, fungsinya kuburan ini kok hilang ya? Akhirnya apa? Orang itu kemudian ketika di kuburan itu mikirin malah hidup. Ada kantor manajemennya, ya. Kemudian sampai ada kemudian minimarketnya, mimpinya, ini, Masya Allah. Dan kira-kira Rasulullah SAW itu kalau masih hidup, kira-kira Rasulullah gimana itu coba? Kira-kira duduk nggak di situ, Masya Allah? Ya? Makanya kemudian sudahlah, kuburan itu adalah tempat itu. Kuburan itu adalah waktu peralihan, bukan tempat. Jangan pernah mengartikan bahwasanya kuburan itu tempat sebagaimana tempat kita di dunia, sehingga kemudian kita mengkaitkan kuburan itu sebagaimana kita mengkaitkan perkara di dunia itu salah. Jadi kembali lagi bahwasanya area kemudian datangnya kita ke kuburan itu sunahnya apa? Sunahnya bagi kita adalah mengingatkan kematian. Yang kedua yang kita pahami ketika bicara tentang area perkuburan, yang kita harus pahami ketika datang ke kuburan, ya jangan memaksakan perjalanan-perjalanan yang jauh hanya untuk ziarah kalau yang di dekat sudah banyak kuburan. Jangan memaksakan diri untuk melakukan safar-safar yang panjang hanya untuk memastikan diri untuk melaksanakan ziarah. Kalau ternyata memang di dekat area kita dan lokal yang terdekat itu sudah ada kuburan untuk ngingetin mati, mau rombongan kemana pak? Mau rombongan ke Brunei, ngapain ziarah? Tidak usah. Kenapa kita harus pergi ke Brunei kalau kemudian di samping kita juga sudah ada kuburan? Karena fungsinya sama. Makanya Rasulullah bersabda, la tusyaddur rihala illa fi salasatil masajid. Jangan memaksakan untuk pergi kecuali yang betul-betul kamu paksakan untuk pergi kecuali pada tiga masjid. Satu, Masjidil Haram. Dua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Makanya lucu kalau ada orang sudah pergi keliling dunia, sudah ke Mekah, Melbourne, kemudian Hong Kong, Taiwan, sampai Afrika saja sudah datang, tapi belum pernah datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau ibu kemudian sudah mendatangi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, masih punya satu, yaitu Masjidil Aqsa yang belum, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tinggal satu yaitu Masjidil Aqsa. Moga-moga kita termasuk orang yang nanti datang ke sana dalam keadaan telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu termasuk orang yang belum nyaman untuk datang ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Ya karena masjid itu dicengkram oleh orang. Jadi akhirnya kita harus mengikuti birokrasi-birokrasi yang ditetapkan oleh mereka. Saya bercita-cita di antara doa yang pernah saya selipkan di dalam permohonan saya kepada Rabb yang saya cintai, yaitu saya meminta, ya Allah, moga-moga nanti kita sebelum kematian kita akan diberikan kesempatan untuk memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan penuh dengan kebanggaan dan wibawa sebagai seorang muslim. Ya, karena saya sering mendengar cerita-cerita dari orang yang datang ke Masjidil Aqsa, ternyata mereka datang dalam keadaan yang betul-betul dicengkram oleh Yahudi, ada tentara-tentaranya bersenjata, dikokang semua senjatanya. Dan itu justru malah menjadikan, khususnya bagi saya merasa tidak nyaman datang ketika masjid dalam keadaan semacam itu, karena khawatir hisab yang akan ditanyakan oleh Allah tentang apa perjuangan yang telah saya berikan ketika harusnya membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi lahnatullah alaihim. Ya, tapi saya tidak nyalain kalau ada ustaz yang berangkat ke sana kemudian membimbing umrah, tidak saya salahin. Saya cuma untuk diri saya sendiri. Makanya di antara doa yang saya selipkan meminta supaya kita masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan kita mendapatkan wibawa dan kemenangan serta izah bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Makanya kita yang kedua adalah tidaklah kita memaksakan safar ke tempat-tempat yang jauh hanya untuk ziarah kepada kubur. Yang ketiga yaitu mengucapkan salam. Yaitu adalah salamnya sebagaimana tadi yang kita dapati dari riwayat Aisyah, sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh ibunda Aisyah, apa yang saya ucapkan ya Rasulullah ketika saya masuk ke area kuburan. Maka lihat bukunya pada halaman 39. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, assalamualaikum ala ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal musta'khirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Makanya di sini kita mendapati doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, salam sejahtera semoga dicurahkan kepada kalian penduduk negeri ini dan kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan orang yang datang kemudian. Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, segera akan menyusul kalian. Di sini kita mendapati pula bahwasanya doa kaum muslimin kepada orang yang telah meninggal dunia itu sampai atau tidak sampai. Doa kaum muslimin itu sampai atau tidak sampai? Sampai. Jadi kita mendapati ada perbedaan kan? Ada perbedaan para ulama itu. Perbedaan para ulama itu mengatakan apa? Kalau orang itu sudah menjadi mayit, ya tidak ada lagi yang bermanfaat kepadanya sedikit pun kecuali tiga. Apa itu? Anak yang soleh. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, sedekah jariyah. Ada lagi yang berpendapat apa? Yang berpendapat bahwasanya semua perkara masih bermanfaat bagi si mayit. Ini dua-duanya bukan pilihan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya sebagian yang mengatakan tidak ada yang bermanfaat untuk si mayit kecuali hadis ini tok. Nah, ini kurang benar karena ini bukan satu-satunya hadis. Ada yang bermanfaat kan semua perkara itu masih bermanfaat untuk si mayit, itu juga salah karena tidak semuanya itu bermanfaat untuk si mayit. Kalau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita kemudian berkata ketika kita membaca ala taziratu wa ziratun wizra ukhra, tidak menanggung satu dosa-dosa yang telah dilakukan orang lain, itu artinya bukan pembatasan. Ada perkara-perkara yang bermanfaat bagi si mayit di luar konteks hadis yang tadi dijadikan dalil. Ya, jadi yang bermanfaat untuk si mayit bukan hanya anak yang saleh yang mendoakan orang tua, bukan hanya ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sedekah jariyah, itu kan konteks hadis yang pertama. Tapi juga ada lagi yang bermanfaat, apa itu? Doanya kaum muslimin, itu bermanfaat bagi si mayit. Makanya kita membaca di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 gimana doanya? Yaitu adalah buka surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Al-Hasyr ayat yang ke-10. Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di situ kita mendapati orang-orang yang beriman itu yang datang setelahnya mendoakan ampunan bagi orang-orang yang telah mendahului mereka dan orang-orang yang kemudian telah mendahului mereka. Di situ kita mengetahui ternyata doa kaum muslimin itu nyampe kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi misalkan ibu meninggal, kemudian saya masih hidup, satu waktu saya kemudian teringat ketika kebaikan ibu dulu pernah saya rasakan, kemudian saya berkata, ya Allah semoga umur pulanan itu diampuni oleh Allah. Walaupun saya bukan keluarganya ibu, bukan nasabnya ibu, dan bukan ahli warisnya ibu, sampai atau tidak doa saya? Doa saya sampai atau tidak? Orang sampai atau tidak sampai? Sampai. Sampai. Kenapa? Karena sesungguhnya doanya kaum muslimin kepada kaum muslimin itu sampai. Kalau doa itu tidak nyampe, tidak ada faedahnya kita masuk ke kuburan mengatakan assalamualaikum ya ala diyari minal mu'minin wal muslimin, ya yarhamullahu minal mustaqdimin, tidak ada doa, tidak ada faedahnya kan. Padahal kemudian ketika kita masuk, kita mendoakan orang yang telah mendahului kita, berarti Nabi tahu doanya orang yang masuk ke kuburan sampai kepada si mayit secara umum. Apalagi yang bermanfaat bagi si mayit yang dijelaskan dalam riwayat. Jadi riwayat yang menjadikan bermanfaat bagi si mayit itu bukan hanya riwayat tentang Idamata Ibnu Adam, Ini termasuk hadis yang terkenal selain hadis innamal amalu binniat. Itu adalah idza mata ibnu adam. Hadisnya bukan hanya itu saja, yaitu ketika kita bersedekah kepada orang yang kita cintai, dari ibu kita, bapak kita, istri kita, sampai atau tidak sampai? Sampai. Sebagaimana kita mengumrahkan atau menghafalkan, menghajikan orang tua kita ketika dia telah meninggal, sampai atau tidak sampai? Sampai. Ketika kita membayarkan hutang kepada si mayit, ketika mayit mati meninggalkan hutang, sampai atau tidak kepada si mayit? Sampai. Artinya Ahlu Sunnah itu berada pada dua titik ekstrim. Titik ekstrim yang pertama mengatakan yang bermanfaat itu cuma tiga: anak yang sholih, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Ekstrim yang kedua mengatakan semuanya bermanfaat. Ahlu Sunnah di tengah-tengah. Yang bermanfaat itu yang dijelaskan dalam riwayat yang sahih, dan tidak semuanya pasti bermanfaat, tidak semuanya. Ada yang bermanfaat ketika kita mendapati dalilnya sahih. Paham ya? Jadi yang ketiga adalah mengucapkan bagaimana ketika kita datang ke area kuburan. Kemudian disunahkan bagi kita ketika masuk ke area kuburan adalah melepaskan sandal-sandal kita. Maka Rasulullah dalam satu sahabat yang yaitu yang disampaikan dari sahabat Bashir bin Khosiyah, itu melihat ada orang yang memakai sandal ketika berada di area pekuburan. Perhatikan Rasulullah SAW bersabda, ya sahibah sirtidain waihaka alki. Maka dia berkata, wahai pemakai sandal, celaka sekali kamu, lepaskan sandalmu kalau kamu berada di area kuburan. Maka ketika fanadara rajul falamma arafa Rasulullah SAW khala'ahuma faramahiha, maka dia melihat siapa sih yang tadi mengatakan celaka pemilik sandal itu. Dilihat Arafa, dia tahu yang mengucapkan kalimat tadi adalah Nabi, langsung dilepaskan sandalnya, dibuang sandalnya. Nah itu menunjukkan bahwasanya ketika kita di area kuburan, sesungguhnya ketika kita di sana disunahkan untuk melepaskan sandalnya. Mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya Ustaz? Nah hikmahnya itu yang belum kita ketahui. Ya makanya gak usah ditulis kan, karena belum kita ketahui. Buru-buru langsung menulis. Karena apa? Karena belum. Karena tidak semua perintah itu kita sudah mengetahui hikmahnya. Tapi tetap melakukannya walaupun kita belum mengetahui hikmahnya, ya iya tetap melakukannya. Kenapa? Karena hukum itu tetap kita lakukan, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun kita belum mengetahui hikmahnya. Tapi gimana nanti Ustaz, nanti begini dan begitu lah. Mungkin kita saja biasa gak pakai sandal kok, nanti kaos kaki saya kotor, salah laundry banyak ya. Jadi kemudian di situ kita akhirnya pasonannya melepaskan sandal. Kemudian yang lainnya, termasuk di antara perkara yang lain ketika kita menjadi orang yang mendatangi kubur, yaitu adalah Rasulullah SAW bersabda, li ayya jenisa ahadukum ala jamratin fatuh rohu siyababu fatah ruso ila jildihi khairun lahu min ayat jilisa ala qabrin. Adab yang kelima yaitu ketika kita di alam kuburan, jangan duduk-duduk di gundukan-gundukan tanahnya dan di atas batu nisannya ya? Ataupun menginjaknya, melewati minjek-minjek itu tidak boleh ya? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah kan? Ibu tahu gak orang Syiah ya? Orang Syiah itu membuat miniatur kuburannya Umar bin Khattab versi mereka. Kemudian apa? Diinjek-injek ya? Anak-anak disuruh injek-injek gitu, sambil kemudian apa? Lompat-lompat. Itu saking bencinya mereka sama Umar bin Khattab. Itulah sama kayak setan kan? Yang benci sama Umar bin Khattab itu siapa? Setan. Itu salah satunya. Makanya sampai-sampai kan Masya Allah ya, orang Syiah itu ketika beliau mereka berada di Masjid Nabawi kan tidak mau masuk ke pintu yang namanya Umar bin Khattab kan. Masya Allah ya Umar bin Khattab ya, ditakuti setan dalam keadaan hidup dan ditakuti oleh setan dalam keadaan hidup. Masih tidak mau dia masuk. Orang Syiah itu tidak mau ibu. Dan saya lihat itu ternyata, kan orang-orang Syiah itu kan biasanya bajunya khas ya. Kapan-kapan kita umrohkan. Sudah banyak sekali yang minta saya untuk bimbing orang, tapi saya belum sanggup. Nanti kalau kamu nanti tongkrong bareng-bareng saya tunjukin Umar, pintunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu rata-rata orang Syiah itu tidak mau masuk dia dari situ. Ya. Jadi disitulah kita mendapati masya Allah keberkahan bagi Umar bin Khattab. Ditakuti setan ketika hidup, ditakuti setan, bahkan sudah meninggal pun masih ditakuti setan. Jadi mereka tidak mau masuk ke dalam pintu yang namanya Umar. Makanya saya masih ingat betul itu. Ketika ke Suriah ditanya, namanya siapa Ustaz? Namanya Umar. Waduh, hati-hati nih. Sudah takut, baru pertama kali datang sudah diomongin gitu. Masya Allah, gak tuh yang makan saya. Ini yang kemudian memang keadaannya sangat mencekam. Allah merahmati para penduduk Suriah. Jadi kemudian di situ Rasulullah ketika melihat, ketika Rasulullah itu berkata, yaitu adalah sungguh jika kalian itu duduk di atas bara api sampai terbakarnya baju kalian, sampai kobar api itu membakar kulit kalian, itu lebih baik daripada kalian itu duduk di atas kuburan seseorang. Hikmahnya apa, Ustaz? Itulah hikmahnya kita nggak tahu. Jadi kita belum tahu kenapa hikmahnya harus melepaskan sandal, kenapa kita tidak diperbolehkan duduk di atas kuburan, itu kita belum tahu. Tapi di situ kita mendapati, ya berarti kalau kita masuk ke area kuburan itu perhatikan mana ini gundukan-gundukan tanahnya. Kalau mampu jangan dilewati dengan sembarangan. Kemudian sekalinya duduk-duduk. Dan kita juga harus paham ya, kalau kita berada di area kuburan itu tidak layak bagi kita ngobrol. Karena banyak yang kita lihat tanpa disadari ketika ziarah kubur, banyak bapak-bapak itu ketika sembari ngiringin temannya yang telah meninggal dunia masuk ke area kuburan, duduk itu ngobrol. Kenapa? Dengan adanya kematian itu akhirnya mereka ketemu teman-teman lama. Oh, ketemu. Reuni, ngobrol, sambil ngejut, sambil kemudian merokok. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Itu enggak pantas itu. Makanya kemudian ketika kita mengikuti si mayat, ibu-ibu tahu kan nanti kalau bapaknya nanti mengikuti si mayat, beritahu, Pak jangan ngobrol ya, diem. Dikir aja gak boleh, dikir aja makruh ketika ngikutin mayat. Kenapa dikir itu gak usah dilakukan ketika ngikutin mayat? Karena fungsinya ngikutin mayat itu supaya menjadikan kita bertambah takut kepada Allah. Makanya tidak disunahkan untuk dikir saat kita mengikuti mayat. Mau dikir aja gak disunahkan kok malah ngobrol. Makanya pula ketika kita mendapati si mayat itu ketika dibawa ke area kuburan, sampai-sampai akhirnya sunahnya itu apa? Sunahnya adalah ditutup. Sunahnya itu dibuka, tidak ditutup. Sunahnya itu kayak gitu ini. Jadi sampai sunahnya ketika kita datang ke area kuburan itu apa? Sampai sunahnya adalah dibuka kalau bisa. Kenapa dibuka? Kelihatan dong Ustaz yang kafannya itu. Iya itu. Kenapa sunahnya dibuka? Supaya orang yang ngikutin itu dia langsung tahu, hatinya langsung terikat kepada pandangannya ketika melihat itu. Jadi ketika kita melihat kan gitu lah, kalau ditutup kan akhirnya hilang kan. Efek untuk menimbulkan rasa takut itu menjadi hilang. Efeknya itu menjadi hilang. Makanya masya Allah itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Disunahkan bagi kita untuk kemudian membukanya. Ditutup itu bid'ah atau enggak? Enggak bid'ah, tapi lebih baik bagi kita untuk membukanya. Kemudian adab yang ke-6. Adab yang ke-6 adalah mendoakan si mayit jika dia adalah seorang muslim. Tetapi apabila kemudian dia adalah orang yang kafir, ataupun dia murtad, ataupun dia orang yang musyrik, maka tidak boleh bagi kita mendoakan. Ya. Tentunya di dalam kita mendoakan boleh bagi kita mengangkat tangan ketika mendoakan si mayit. Tetapi tidak boleh untuk menghadapkan ke arah kuburan. Jadi kalau kita mendoakan itu tetap ke area menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa sunahnya mendoakan itu menghadap ke arah Ka'bah? Jadi contohnya gini. Jadi ini kemudian kuburannya di sini nih. Ya kan? Kita kan duduk nih. Ini kuburan ibu kita misalkan kan ada ke sana, ya. Kemudian kita boleh enggak saya mendoakan Ustaz? Boleh, langsung juga boleh. Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Kita boleh mendoakannya secara langsung. Tetapi disunahkan ketika mendoakan, tangan kita tidak langsung ke arah kuburan. tetapi apa? Diputer. Yaitu kemudian ke area Karya kiblat. Ya. Kalau kemudian saya dari sini, Ustaz. Ini kan kuburannya tuh. Saya dari sini aja langsung ndak. Kalau bisa dihindari untuk tidak menimbulkan syubhat, yaitu adalah kita berdoa ke arah kuburan. Kenapa? Itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi berdoa itu memang betul-betul kita menghadap ke arah Ka'bah. Nah di sini, nah gimana? Ya sudah kan tinggal muter, sudah. Kemudian ke arah sana. Duh kan kuburannya situ, kan kita berdoanya bukan untuk kubur. Gak mantep dong Ustaz. Bentos udah lengkap, kajian kemis kajian masih mantep dan gak mantep. Ya mantep lah insya Allah. Jadi mantep kenapa? Iya makanya tadi kalau depannya kuburan supaya tidak menghadap ke kuburan, ibu tinggal pindah geser ke depannya. Ibu kemudian di sana kuburannya di belakang kan, di belakang kita. Nah mungkin biasanya nanti akan jauh lurus kan, tidak mantap kan kuburannya di belakang kan. Saya mau mendoakan dia, lo mendoakan ke dia itu mendoanya sama dia atau sama Allah? Saya tanya, kalau kita mendoakan karya kuburan itu yang kita doakan dia, tapi mintanya sama Allah atau mintanya sama dia? Mintanya sama Allah. Ya tidak ada hubungannya mau kuburannya di sono kayak mau di situ kayak. Kita menghadapnya ke arah Ka'bah. Kenapa? Terikatnya doa sebagaimana terikatnya doa-doa yang lainnya. Paham? Paham insya Allah. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah tidak kemudian yang ke-7 insya Allah ya. Yaitu adalah ketika kita datang ke kuburan, yaitu adalah tidak boleh kita sampai mengucapkan al-hujr. Al-hujr itu kalimat-kalimat yang batil. Kalimat al-hujr itu apa saja Ustaz? Oh banyak kalimat al-hujr itu, akhirnya apa? Wahai pemilik kuburan, tolonglah kami, mudahkanlah urusan kami. Itu tidak boleh. Imam Nawawi berkata ketika beliau menjelaskan tentang perkataan al-hujr, Al-Hujr itu beliau berkata itu adalah perkataan yang batil. Sama kalau kemudian ketika kita di area kuburan jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah. Ya salah satunya apa? Niyaha. Untuk niyaha itu apa? Meratap. Dan meratap itu tidak selalu identik dengan tangisan. Termasuk niyaha itu apa? Ya kita kemudian ya Allah hidup saya berat karena setelah itu meninggal dunia, coba kalau ibu masih hidup nemenin saya. Kenapa sih ibu meninggal lebih dulu? Tega banget yang ninggalin saya. Itu udah gue dijawab sama ibunya lagi mana langsung pelancing ya langsung. Jadi kemudian itu termasuk kalimat niyaha itu nggak boleh. Jadi niyaha yang dilarang oleh Allah tidak selalu identik dengan tangisan. Tapi termasuk al-hujr itu apa? Kalimat-kalimat yang batil itu tidak boleh. Sama sekarang itu ketika kita ya Allah ibu saya kangen sama ibu, tidak apa-apa itu masih boleh. Tapi kalau sampai menggugat, kenapa sih ibu ya Allah? Semua hidupnya jadi berantakan setelah ibu meninggal dunia, itu tidak boleh. Sama kepada istri, ya Allah kenapa sih kamu tinggalkan saya, hidup saya jadi berantakan. Istri yang ngomong, ah masa sih. Bukannya senang kamu saya meninggal. Itu tambahan dari saya. Itu termasuk al-hujr. Di mana Imam Nawawi mengatakan al-hujr itu artinya adalah kalimat-kalimat yang batil. Allah semua. Yang keberapa sekarang? Ya Allah. Kemudian yang ke-8 diperbolehkan untuk menangis. Selama kemudian menangisnya itu adalah menangis-menangis yang sifatnya adalah tidak sampai melanggar aturan-aturan Allah. Menangis yang melanggar aturan Allah itu apa? Yaitu adalah menangis-menangis yang sifatnya itu sampai meratapi, menggugat takdir Allah. Itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau nangisnya adalah meneteskan air mata, maka itu adalah diperbolehkan. Maka kita lihat nih di sini. Buka. Yang sifatnya tidak melanggar syariatnya Allah. Sudah? Kita buka pada halaman ke-41. Maka sampai-sampai kemudian kita mendapati Umar bin Khattab pun radhiyallahu anhu itu kemudian pernah berkata ketika mendapati ada salah satu keluarga yang menangis dan beliau memberikan komentar, "Dakhunna yabkina ala Abi Sulaiman." Biarkan wanita itu menangis atas meninggalnya Abu Sulaiman, salah satu sahabat. Ya. Maka sesungguhnya selama tidak disertai dengan teriakan dan teriakan terus-menerus. Di situ dikatakan nakon, nakon itu laklakoh, nakon itu laklakoh, laklakoh itu menangisnya itu terus tidak berhenti. Menangisnya apa sih? Terisak-isak. Enggak, terisak-isak kayak gitu. Sesungguhkan itu, sesungguhkan. Jadi sampai menembus. Nah itu tidak boleh itu, sampai laklakoh gitu. Jadi nangisnya itu yang elegan. Jadi tidak boleh yang namanya lapa-lapa itu tidak boleh. Jadi nangis kayak gitu tuh nangis tidak elegan gitu ya. Jadi termasuk di antara justru bentuknya ya, selain tidak elegan itu termasuk niat. Ya. Tentunya kemudian setelah kita itu nomor berapa? 8-nya ke 9 yaitu menghindari perkara-perkara yang tidak maklum dalam sunnah. Perkara-perkara kita harus menghindari perkara-perkara yang tidak maklum di dalam sunnah. Apa sih yang tidak maklum ketika ziarah kubur? Banyak yang tidak maklum dalam ziarah kubur itu menaburkan bunga. Itu tidak perlu. Kemudian apa? Ngasih air, disiram, tidak perlu. Naruh foto, tidak usah. Emang ngapain taruh foto? Foto itu sekarang masya Allah masuk ya ke dalam seluruh sendi kehidupan kita. Mau menikah, foto. Meninggal, foto lagi. Sampai mau makan, foto dulu. Itu terlalu berlebihan itu. Cukuplah sekali dua kali foto pun tidak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan. Mentang-mentang sekarang sudah tidak pakai film kan, masya Allah. Kalau dulu pakai film mikir-mikir, isinya 36, ini tinggal 31. 5 cepretan ini mahal sih, beli lagi mahal. Kalau sekarang mentang-mentang nggak pakai film, cepret-cepret semuanya difoto. Mau makan aja foto dulu. Itu namanya pamer dan nggak ngasih. Sunahnya itu ngasih. Sunahnya itu ngasih. Mau sampai kita kalau masak asapnya tercium sama tetangga, sunahnya dikasih tetangga. Kalau sekarang nggak, dipamerin fotonya. Ya Allah. Semoga saya tidak pernah melihat statusnya ibu yang masang makanannya. Saya gugat nanti. Jadi kemudian disitulah kita memahami tentang adab-adabnya ketika kita ziarah kepada kubur. Jadi masya Allah boleh nggak kita menangis, boleh selama tidak nakyun dan laklakoh. Kemudian bagaimana hukumnya wanita ketika datang ke kuburan sudah kita bahas, jelas gamblang insya Allah dan kita akan yang paham. Tidak penting bagi kita memahaminya supaya tidak lupa kembali. Sekarang, bagaimana tanda-tanda iman ketika orang itu mati? Tanda-tanda iman ketika orang meninggal itu banyak. Dan inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan. Saya punya hadiah dulu. Hikmah dua umat. Teh juga boleh. Siapa yang bisa menjawab, maka kemudian akan saya kasih ini. Angkat tangan dulu, saya tunjuk, baru jawab. Ya, pertanyaannya gampang, pertanyaannya mudah. Ibunda Aisyah itu pulang, lalu ketemu dengan seorang sahabat, Ibnu Abi Mulaika. Bertanya, min aina Akbalti ya umul mukminin, dari mana kamu datang wahai ibunda, wahai kaum mukminin? Lalu kemudian ibunda Aisyah menjawab, qala akbaltu, saya datang dari kuburan ini. Siapa nama orang yang baru saja didatangi oleh kaum mukminin? Abdurrahman bin Abdul Rahman. Alhamdulillah, ibu menyelamatkan wajah segini. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.